Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan pada kita semua. Sehingga kita semua dapat kembali berjumpa pada hari ini di program Tafsir Al-Misbah mengenal surah An-Nisa. Yang insyaallah pada episode ini kita akan membahas mengenai surat An-Nisa ayat 86 dan seterusnya. Yang dimana penjelasan mengenai ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang tentunya sudah hadir bersama kita. Assalamualaikum Pak Quraisy, sehat? Waalaikumsalam. Sehat apa ya, kabar hari ini? Baik, alhamdulillah, alhamdulillah Pak. Ya, semangat ya Pak, Bapak sehat terus. Kita semua sehat, jangan ada yang ngantuk. Yang penting itu ya Pak ya. Dan juga di tengah-tengah kita sudah hadir ibu-ibu pengajian dari Al-Ihtihad Cirebon. Assalamualaikum Bu. Subhanallah, jauh-jauh datang dari Cirebon, datang ke sini untuk menimba ilmu ya Bu ya. Alhamdulillah. Dan tentang apa nih Pak 86 ini? 86 ini tentang bagaimana seharusnya kita membalas penghormatan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita seharusnya menjawab salam yang disampaikan kepada kita. Dari orang lain. Dari orang lain. Silakan Pak, kita langsung mendengarkan. Baik, mari kita dengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana 'ala kulli syai'in hasiba. Lihat terjemahannya dulu. Apabila kamu diberi penghormatan, maka jawablah, balaslah dengan yang lebih baik atau yang serupa dengan itu. Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu melakukan perhitungan. Kita akan lihat apa maksudnya. Huyitum terambil dari kata hayat. Hayat, apa itu hayat? Hidup. Apa itu hidup? Hidup itu ditandai oleh tiga hal. Yang pertama gerak, yang kedua rasa, yang ketiga tahu. Yang tidak tahu dirinya bukan orang hidup, bukan makhluk hidup. Oke. Tahiyah, penghormatan itu pada mulanya hanya ditujukan kepada penguasa tertinggi, raja. Karena itu juga tahiyah diartikan kerajaan, kekuasaan. Bermacam-macam cara orang memberi penghormatan, ya kan? Ada yang sujud, ya. Ada yang ruku, ada yang angkat tangan, ada yang mengucapkan kalimat-kalimat, ya. Semua bentuk penghormatan yang dikenal oleh umat manusia itu ada di dalam sholat, ya kan? Kita berdiri, kita begini, ada di dalam sholat. Itu sebabnya kita di dalam sholat membaca at-tahiyyat, al-mubarakat, as-salawatu thayyibah. Ya. Seakan-akan dalam bacaan itu kita menyatakan segala tahiyat jamak, bentuk jamak dari tahiyat. Segala macam penghormatan, kekuasaan dan kerajaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu tahiyat al-mubarakat. Kita kembali. Seorang yang memberi penghormatan kepada orang lain, sebenarnya kalau kita kaitkan dengan kata tahiyah, haya, memberi dia hidup atau mendoakan dia agar dia hidup. Ketika kita berkata at-tahiyatu lillah, maka itu seakan-akan kita berkata hidup yang sempurna, yang langgeng, yang tidak mengenal kematian itu hanya milik Allah. Sewaktu ayat ini berkata idza huyitum bitahiyya, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balas penghormatan itu. Nah, bisa saja penghormatan itu berupa saya beri hadiah. Itu kan penghormatan. Bisa saja penghormatan itu saya perlakukan dengan baik. Bisa juga penghormatan itu saya ucapkan salam kepada dia, selamat kepada dia. Nah, dulu, kita kembali lagi dulu. Dulu, pada masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, ucapan penghormatan yang disampaikan orang itu adalah im sabahan, selamat pagi. Im, mudah-mudahan pagi ini penuh kenikmatan dengan Anda. Datang, datang Islam, datang Al-Quran, itu diubahnya. Rasul berkata, ucapkan assalamualaikum. Oke, kita lihat, kita bandingkan ya. Dua-duanya sih boleh aja, mau berkata selamat pagi boleh, mau berkata assalamualaikum boleh. Tetapi pilihan Rasul assalamualaikum, bukan hayyakallah, semoga Allah memberi kamu kehidupan, bukan itu. Karena apa? Mari kita lihat. Kalau saya berkata selamat pagi, keselamatan itu hanya di pagi hari. Ya. Kalau saya berkata assalamualaikum, keselamatan itu langgeng buat Anda, bukan hanya dari saat ini, tapi sepanjang hidup Anda. Ya, yang mana lebih bagus? Oke, ya kan? Kita lihat maknanya. Yang mana lebih bagus? Kalau saya berkata semoga Allah, kita juga di Indonesia juga mengenal hidup, ya kan? Biasa kita bertanya hidup. Yang mana lebih bagus, hidup atau selamat? Semua yang selamat pasti hidup, tapi tidak semua yang hidup itu selamat. Nah, kita lihat ini. Jadi assalamualaikum, inilah yang diajarkan. Karena itu Al-Quran juga menyatakan ucapan penghormatan yang disampaikan oleh para malaikat kepada orang-orang penghuni sorga adalah salam. Wa tahiyyatuhum fiha salam. Okay. Salam ini mempunyai dua sisi. Saya mau beri contoh. Kalau saya berkata selamat, itu bisa karena Anda mendapatkan sesuatu yang baik, bisa juga karena Anda terhindar dari sesuatu yang buruk, ya kan? Kita akan rinci ya, ini nanti. Salam itu mempunyai dua sisi. Dua sisi, ya. Okay. Seperti apa nanti kita tunggu ya, pemirsa. Untuk itu tetaplah bersama kami, karena kami akan mendengarkan kembali penjelasan dari Pak Quraisyihab mengenai surat An-Nisa ayat 86. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Yang sebelum tadi Pak Kura sudah menjelaskan bagaimana kita harus bersikap pada orang yang memberi salam pada kita, memberi penghormatan pada kita ya Pak ya. Ya. Nyata juga bahwa bilang bahwa salam itu mempunyai dua sisi. Dua sisi. Silakan dilanjutkan Pak. Ya. Ada kecelakaan, terus bakat syukur dia selamat. Selamat ya. Artinya dia terhindar dari keburukan. Nah, dapat kedudukan, naik pangkat, selamat juga. Artinya dia mendapatkan sesuatu. Nah, salam itu begitu. Kalau kita naik bus, tidak ada yang ganggu, damai enggak? Selamat enggak? Oke. Itu namanya salam damai yang pasif. Ada damai yang aktif. Saya duduk di sebelah satu orang, saya tidak ngomong sama dia, dia tidak ngomong sama saya tidak ganggu dia tidak ganggu saya, damai dunia ini. Tetapi kalau saya lantas duduk di sebelah dia, saya punya koran ini, Bung, saya tanya apa kabar hari ini, bagaimana, oh, itu damai aktif. Oke. Kita diperintahkan oleh agama menyebarkan kedamaian. Kalau tidak bisa menyebarkan kedamaian yang aktif, yang positif, paling tidak jangan ganggu orang. Kalau Anda tidak bisa memuji orang, paling tidak jangan maki orang. Kalau Anda tidak bisa memberi seseorang, paling tidak jangan ambil hartanya. Ya kan? Itu damai. Itu sebenarnya kandungan dari assalamualaikum. Karena itu Nabi memerintahkan, ucapkanlah salam kepada orang yang kamu kenal maupun tidak kenal. Yang kita tidak kenal, kita tahu ini orang baik atau tidak? Tidak. Saya ucapkan salam, paling tidak saya berkata, saya tidak ganggu kamu. Itu arti salam. Nah, nanti ada tuntunan di dalam hadis, siapa saja itu yang, kapan kita tidak perlu mengucapkan salam. Ada tuntunan yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar, ya kan? Yang sedikit kepada yang banyak, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Kalau dulu itu contohnya yang naik kuda kepada yang naik keledai. Kalau sekarang boleh kita katakan yang naik mobil mewah kepada yang naik mobil itu. Ya, yang penting bahwa kita ingin menyebarluaskan kedamaian. Baik, kita lanjutkan. Fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih baik. Dalam konteks ini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira pokoknya yang lebih bagus. Ada yang kasih hadiah? Oke, kalau saya mampu, saya kasih hadiah yang seperti itu. Kalau tidak, saya tidak kasih dia hadiah, tapi saya perlakukan dia dengan baik. Kalau jadi saya tulis surat, saya ini, itu namanya menjawab dengan baik. Innallaha ala kulli syai'in hasiba. Kanallahu ala kulli syai'in hasiba. Allah memperhitungkan segala sesuatu. Walaupun tambahan kata yang Anda ucapkan itu Allah perhitungkan. Jadi sebab dikatakan dia akan beri Anda ganjaran tambahan. Baik, kita lanjutkan ayat kita. Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fi wa man asdaqu minallahi haditha minallahi haditha. Allah tidak ada Tuhan selain dia. Saya seringkali berkata yang dimaksud dengan Tuhan itu adalah penguasa yang menguasai Anda dan alam raya ini. Tidak ada Tuhan, yakni tidak ada penguasa yang menguasai alam raya ini termasuk diri Anda. Dia mau apakan saja Anda, dia kuasa karena dia satu-satunya kuasa. Kalau semua makhluk berkumpul ingin mencederai Anda atau ingin memberi manfaat kepada Anda, maka itu dia, mereka semua tidak kuasa kecuali kalau diizinkan Allah. Itu artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah la yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fihi. Dia pasti akan menghimpun kamu semua hari kiamat. Sekarang kita masih beda-beda nih. Di sana terhimpun semua di padang mahsyar untuk dimintai tanggung jawab. La raiba fi, tidak ada keraguan. Wa man asdaqu minallahi haditha, siapa yang lebih benar ucapannya daripada Allah? Ada yang lebih benar ucapannya dari Allah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Yang pertama, karena Allah Maha mengetahui, sehingga walaupun Anda bermaksud baik, tidak bermaksud berbohong, boleh jadi ucapan Anda dinilai tidak benar karena keliru Anda. Ya kan? Nah, ada hal yang kedua, kenapa Allah yang paling benar ucapannya? Karena dia tidak butuh. Saya boleh jadi tahu bahwa dia tidak datang. Kita ambil contoh, saya berkata dia tidak datang. Saya tahu dia tidak datang, tapi saya berkata dia datang karena saya punya keperluan untuk menyampaikannya. Allah adalah yang maha benar firman-Nya, maha benar ucapannya, karena dia maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang tidak diketahuinya, lagi dia tidak membutuhkan sesuatu. Karena itu dia sampaikan apa adanya. Dia tidak takut, dia tidak perlu. Inilah yang benar. Ayat selanjutnya ini berbicara tentang orang-orang munafik. Kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Pemirsa, untuk mengetahui lagi lebih dalam mengenai seluk-beluk mengenai surat An-Nisa ayat 86 dan seterusnya ini, kami akan segera kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah An-Nisa. Tadi Pak Quraish sudah menjelaskan bahwa bagaimana kita harus bersikap pada orang yang memberi penghormatan pada kita. Kedua, harus jangan diragukan bahwa hari akhir itu pasti akan datang ya Pak ya. Dan yang ketiga ini mengenai orang-orang munafik. Uraian tentang orang-orang munafik. Silakan Pak dilanjutkan. Baik, kita mau tahu dulu apa sih artinya munafik itu. Saya berikan gambaran. Oke, saya berikan gambaran. Biasanya pengertiannya dari segi kebahasaan itu bisa membantu kita memahami apa hakikatnya. Munafik itu terambil dari kata nafiqa. Nafiqa itu adalah sejenis tikus. Tikus yang membuat dua lubang. Ada lubang di sana, ada lubang di sana. Kalau dia ditemukan di sana, dia lari ke sana. Kalau ditemukan di sana, dia lari ke sini. Jadi dia itu sebabnya lantas kita berkata juga orang munafik itu bermuka dua. Itu munafik. Oke, kita akan baca ayat kita ini. Di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dan orang-orang yang kuat imannya itu karena tidak tahan diperlakukan tidak wajar di Mekah, sedang mereka ingin melaksanakan ajaran agama secara baik, mereka hijrah ke Madinah. Ada orang-orang yang masih di Mekah. Orang-orang ini ingin mendapat keamanan dari kedua belah pihak. Dia ingin tidak terganggu oleh Nabi, apalagi kalau ada perjalanannya ke arah sana. Tapi dalam saat yang sama tidak ingin juga diganggu oleh ini. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka bermuka dua. Nah, suatu ketika ada di antara mereka itu yang menuju ke Madinah, padahal tinggalnya di Mekah, yang selama ini bergaul akrab dengan orang-orang musyrik. Mereka mengharap bahwa kalau ke Madinah pasti disambut, pasti dianggap ini saudara-saudara seagama. Waktu mereka datang itu, orang-orang Islam yang di Madinah terbagi dua sikap mereka. Ada yang berkata itu musuh, itu mata-mata, itu punya kepentingan. Ada yang lain berkata tidak, dia datang pada kita, mau Islam, ya toh. Sehingga terbagi dua kelompoklah umat Islam yang di Madinah. Nah, ayat kita ini turun memberikan bimbingan, turun memberikan penjelasan. Famalakum fil munafiqina fi'atain. Mengapa kamu sampai terdiri dari dua kelompok menyangkut orang-orang munafik itu? Dua kelompok kan tadi. Nah, wallahu arkasahum bima kasabu. Allah telah membalikkan mereka kepada kekufuran disebabkan oleh upaya mereka. Allah membalikkan mereka kepada kekufuran disebabkan amal mereka. Ada yang menerjemahkan Allah membiarkan mereka kembali ke kekufuran. Dia biarkan karena apa? Karena memang mereka mau. Allah itu tidak memaksa. Allah mengajak, memberi tuntunan, memberi bukti-bukti, tapi dia tidak paksa. Karena dia mau orang tulus beragama. Kalau dipaksa, diiming-iming, tidak. Kenapa kamu orang-orang yang berkata bahwa itu orang-orang Islam, kita harus sambut dan sebagainya. Kenapa kamu berkata begitu? Padahal mereka itu sebenarnya hatinya buruk. Mereka itu punya maksud. Allah sudah membiarkan mereka kepada kekufuran. Tapi ingat, Allah membiarkannya itu karena memang upaya mereka ke sana. Saya ingin pindah sedikit untuk memberi gambaran. Yang dibutuhkan untuk beriman itu, atau sebelum itu, keimanan itu di dalam hati. Ya kan? Kalau Anda tutup hati Anda, bisa masuk iman. Peranan Anda buka hati. Setelah itu iman masuk. sebesar Anda buka hati Anda, sebesar itu iman masuk. Kalau bukanya cuma sedikit, imannya sedikit yang masuk. Peranan kita membuka, yang mengisinya Allah. Oke. Wallahu aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kamu ingin bermaksud memberi petunjuk, menjadikan mereka beriman? Siapa yang Allah sudah biarkan sesat? Ada sistem yang buka hatinya, Allah kasih dia iman. Yang tutup rapat, Allah tidak kasih dia iman. Siapa yang mau memberi keimanan dan petunjuk kepada orang yang sudah menutup hatinya, tidak mungkin bisa terbuka. Itu sebabnya di ayat lain ada dikatakan, innaka la tahdi man ahbab. Kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai sekalipun. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Allah sudah tutup hatinya. Kenapa Allah tutup hatinya? Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, Allah biarkan mereka untuk terus berpaling. Karena dia tidak butuh keimanan Anda. Waddu law takfuruna kama kafaru. Mereka itu ingin sekali supaya kamu juga kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kamu sama dengan mereka. Fala tattakhidhu minhum awliya. Karena itu jangan sekali-kali kamu menjadikan mereka teman-teman akrab, orang-orang dekat kamu. Ya bergaul-bergaul aja, tapi tidak boleh dijadikan teman akrab. Hatta yuhajiru fi sabilillah, sampai mereka itu mau betul-betul berhijrah di jalan Allah. Hijrah itu apa artinya? Hijrah itu artinya meninggalkan yang buruk menuju yang baik. Bisa itu tempat, bisa itu keadaan. Ya, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Seorang muhajir itu adalah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadikan mereka teman akrab kecuali kalau mereka mau meninggalkan kekufuran menuju keimanan. Saya kira itu ayat. Hidayah diberikan pada semua orang tergantung kitanya. Tergantung kita, ya toh ada peranan kita yang sangat penting. Ya, oke. Okay. Tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana, dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Yang pada segmen ini saya akan memberikan kesempatan pada ibu-ibu yang sudah jauh-jauh dari Cirebon ini, yang penasaran ingin bertanya pada Pak Quraisy, silakan. Dua pertanyaan. Ibu dulu. Bagaimana sikap saya terhadap orang yang tidak mau membalas salam saya, bahkan dia membuang muka? Apakah saya harus marah atau harus membencinya? Terima kasih. Mestinya ibu kasihan pada dia. Jangan marah. Ada orang ibu mau kasih hadiah, mau kasih doa, dan ini dia tidak mau terima. Itu orang picik. Kasiannya. Jangan marah. Orang ya syukur tidak mau ambil hadiah saya. Kasian deh lo gitu ya. Kasihani orang yang semacam itu. Ya tuh Bu ya, saya kira itu. Tidak perlu marah. Tidak perlu marah. Buang energi aja Bu marah. Apalagi Bu, boleh jadi dia tidak dengar. Ya. Boleh jadi dia tidak lihat. Ya, kan ada orang mungkin dia sudah lihat juga, tapi mungkin telinganya agak ini sedikit dia tidak dengar. Iya. Jangan kita ini, tidak boleh marah. Okay. Baik, silakan pada pertanyaan kedua. Bagaimana cara menjawab salam yang lebih baik? Apakah harus dengan jawaban yang lebih lengkap? Dan jika ada orang non-muslim mengucapkan salam kepada kita, bagaimana cara kita menjawabnya? Terima kasih. Bagus Bu, ada dua sisi pertanyaan Ibu. Sisi pertama saya akan jawab dengan riwayat yang dinisbahkan kepada Nabi. Ada satu orang masuk mengucapkan assalamualaikum. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Nah, ya kan? Sama tapi ada tambahan. Satu lagi masuk assalamualaikum warahmatullah. Nabi menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang pertama Nabi bersabda setelah itu 10. Yang kedua 20. Yang ketiga dia masuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Nah, orang itu lantas berkata begini, kamu kok yang lainnya tambah, saya kok enggak ditambah. Ibu enggak ada lagi tambahan. Semua sudah ada di situ. Rahmat Allah, berkatnya dan semua sudah ada. Tidak ada lagi. Sama satu orang, Bu, kita lihat yang lain. Ada seorang sahabat Nabi datang kepadanya seseorang minta didoakan. Ya, doakan saya. Maka dia berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuma itu doanya. Tidak ada lagi lebih dari itu. Semua sudah dicakup oleh itu. Ah, jadi yang itu tanyakan yang diajarkan oleh Rasul, bahwa selama kita sudah mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka itulah salam yang sempurna. Tidak, kita tidak tahu lagi. Bahkan Nabi berkata, saya tidak tahu lagi apa tambahannya, semua sudah masuk di sini. Itu cara menjawabnya. Untuk yang kedua, bagus. Kita harus memahami bahwa setiap ucapan itu ada konteksnya. Kalau saya berkata begini, saya akan beri contoh. Saya berkata begini, nak, jangan pakai perhiasanmu. Apakah itu berarti setiap saat anak saya tidak boleh pakai perhiasannya? Atau saya harus lihat, oh ini dia mau keluar malam sendirian, maka saya berkata jangan pakai perhiasanmu. Kalau ke pesta bersama orang lain boleh enggak? Nah, itu namanya kita harus lihat konteksnya. Nah, kita sekarang bicara soal salam. Dulu orang-orang Yahudi itu memusuhi umat Islam. Ada orang Yahudi, ada orang Nasrani yang memusuhi umat Islam. Sehingga kalau mereka mengucapkan salam, orang Yahudi mengucapkan salam itu, dia berkata Assalamualaikum. Mengolok asam itu artinya kematian buat kamu, kebinasaan buat kamu. Maka Nabi mengajarkan Alaikum, jangan pakai waw. Alaikum. Ya, itu dulu. Ada lagi yang berkata boleh pakai waalaikum dalam arti kematian buat kamu, kamu juga bakal mati. Nah, itu. Tetapi ingat bahwa ini dalam konteks yang memusuhi. Kalau bukan dalam konteks yang memusuhi, kita akan baca ayat ini di sini. Ya. Ayat 90 itu berkata, fa ini tazalukum falam yuqatilukum wa alqau ilaikumus salam. Fama ja'alallahu lakum alaihim sabila. Kalau mereka tidak mengganggu kamu, mereka tidak memerangi kamu, dan mereka memberikan, mempersembahkan kepada kamu assalam, kedamaian, maka kamu tidak boleh ganggu dia. Di ayat yang lain dikatakan fa in janahu lis-salmi fajnah laha. Kalau mereka cenderung kepada kedamaian, kamu juga harus cenderung kepadanya. Karena itu boleh saja, menurut ulama, non muslim yang tidak memusuhi kita, boleh saja kita menjawab salamnya Waalaikumsalam. Atau bahkan boleh saja kita ucap padanya Assalamualaikum. Saya kira begitu, Bu, ya. Ini dari ayat 90 ini salah satunya yang kita bisa tarik untuk menjelaskan bahwa sebenarnya Islam itu ingin menyebarkan kedamaian kepada semua, bukan hanya kepada sesama muslim. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Baik, kami akan lanjutkan lagi. Siapa ibu-ibu masih penasaran, nanti akan saya beri kesempatan lagi, ya, Bu, ya. Untuk itu pemirsa, tetaplah bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Nisa. Tadi penjelasan Pak Quraish begitu indah dan juga jelas nih, Bu, ya. Jadi bagaimana, tidak pertanyaan lagi? Ada. Masih penasaran? Saya akan beri kesempatan dua lagi. Silakan ibu-ibu yang ingin bertanya. Kadang Tuhan di dalam bahasa Arab dengan kata Rob dan terkadang dengan kata Ilah. apa beda dua kata tersebut? Terima kasih. Baik, Bu, kita lihat sekarang. Tuhan itu ilah. Ilah itu adalah yang disembah. Rab itu adalah pemelihara. Nah, kita lihat lebih rinci lagi. Saya ingin bertanya, yang disembah itu satu atau banyak? Satu. Itu Muslim, ya kan? Ada enggak orang yang menyembah matahari? Kalau begitu matahari buat dia ilah. Ada enggak orang yang menyembah, menaati, mengikuti hawa nafsunya? Kalau begitu hawa nafsu buat dia ilah. Sebabnya dalam Al-Quran ada dikatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Nah, ilah ini adalah siapapun yang ditaati, siapapun yang diikuti, baik wajar untuk diikuti, berhak untuk diikuti, maupun tidak berhak untuk diikuti. Nah, karena itu kita berkata, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan. Nah, tunggu dulu. Kita tidak berkata tidak ada Tuhan selain Allah begitu saja. Kita ada kurung di tengahnya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Adapun Tuhan yang tidak wajib disembah banyak. Ya kan? Itu ilah. Nah, kita lebih jauh lihat Rob. Ilah kaum muslimin namanya Allah. Ya kan? Nah, Allah ini punya banyak sifat. Bukan cuma 99 yang dihafal pada Asmaul Husna, itu banyak sifat. Kita bisa berkata begini, saya beri contoh dulu. Kalau saya berkata orang itu gagah, kegagahannya bisa saya ambil sedikit. Dia cantik, bisa saya ambil sedikit kecantikannya buat saya? Tidak bisa. Bagus. Kalau saya berkata dia dermawan, kedermawannya bisa melimpah pada saya? Bisa. Kalau begitu sifat ada dua. Ada sifat yang melekat pada diri seseorang tetapi tidak bisa menyentuh pihak lain. Ada lagi sifat yang melekat pada seseorang tapi bisa menyentuh orang lain. Kalau saya berkata Allah, maka di situ terkandung di dalamnya sifat yang melekat, baik yang bisa tertuju pada makhluknya maupun tidak. Allah Jamil, Maha Indah. Nah, tetapi kalau saya berkata Rabb, maka itu semua sifat-sifat Allah yang bisa menyentuh makhluknya. Nah, kita lihat Razzaq, sifat Allah, pemberi rezeki. Nah, itu bagian dari rububiyahnya, dari pemeliharaannya. Dia karim, maha pemurah, itu bagian. Jadi kata Rabb itu menunjuk Allah yang sifat-sifatnya bisa menyentuh kita. Jelas ya Bu ya? Jelas ya. Oke, baik, silakan itu. Pada pertanyaan kedua. Pak, saya ingin bertanya, wajibkah kita menjawab salam seseorang yang menyapa pemirsanya di televisi? Aduh. Jadi kalau Pak Quraish nanti di televisi mengucapkan salam. Saya di sini tidak pernah ucapkan salam. Yang ucapkan salam itu saya. Begini Bu. Kalau kita menganalogikan membaca Al-Quran di TV, wajibkah kita dengar? Kita mestinya mendengarnya. Hanya saya ingin berkata begini, sebenarnya menjawab salam itu salah satu sebab diwajibkannya adalah agar yang menyampaikan salam itu ikut mendengar jawaban kita, ikut merasakan sambutan kita. Itu sebabnya salam salam itu harus dengan suara yang terdengar. Sehingga jawabannya harus yang terdengar. Ya, kalau saya ucapkan kepada ibu, assalamualaikum, ibu jawab dalam hati, saya kan bisa ini. Nah, atas dasar itu, hemat saya, ini satu pertanyaan baru nih yang saya tidak ini ya, saya hanya analogikan. Atas dasar itu, saya ingin berkata bahwa menjawab salam itu tidak wajib, tetapi sangat dianjurkan. Seakan-akan ini mendoakan ibu, maka ibu harus menyambut doanya dengan mendoakannya walaupun dia tidak mendengarnya. Saya kira begitu. Okay. Karena kayak saya, seperti saya yang mengucapkan salam di TV itu kan atas nama penonton semua yang penonton ada di mana semua yang disapa. Hmm. Baik Pak Ustaz. Pak Ustaz jadi itu Pak Ustaz siap untuk sama saja, sama saja. Ustaz, hanya Ustaz itu terlalu tinggi. Nah, saya belum sampai ke tingkat itu. Belum sampai ke tingkat kiai, tingkat Ustaz tidak. Oke. Okay. Kita ingin simpulkan ya. Saya kira kesimpulan kita yang pertama bahwa agama kita menganjurkan kita untuk menyambut setiap uluran tangan, menyambut setiap penghormatan dengan cara yang sebaik-baiknya. Nah, bahwa siapapun yang menyampaikan ucapan salam, selama dia bukan musuh kita, maka kita perlu menyambutnya. Bahkan kalaupun musuh, tetapi dia sudah tidak menjadi musuh, maka kita wajar untuk menyampaikannya. Yang kedua saya kira adalah kita harus yakin sepenuhnya bahwa tidak ada yang lebih benar ucapannya melebihi firman Allah. Karena itu semua apa yang tercantum di dalam Al-Quran harus kita benarkan, karena itu adalah kebenaran mutlak. Hasil penelitian ilmiah itu kebenaran relatif. Hasil pemikiran itu kebenaran spekulatif. Yang mutlak adalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mutlak pasti benar. Yang ketiga, saya kira ini pembicaraan tentang orang-orang munafik, bahwa orang-orang munafik itu hendaknya dihindari. Jangan banyak bergaul dengan mereka karena dia bisa mempengaruhi Anda. Dan yakinlah bahwa kemunafikannya itu disebabkan oleh diri mereka sendiri, karena tidak membuka hatinya untuk memperoleh, mendengar, membiarkan nilai-nilai agama ini menyentuh mereka. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat suci Al-Quran yang memberikan secara rinci kepada kita penjelasan bagaimana kita harus bersikap bila diberi penghormatan pada orang lain. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari pelajaran yang sangat berharga pada hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode mendatang, tentunya masih tetap bersama Pak Quraisy Shihab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.